Mengapa mataku mulai terpejam, terbuai? Karenanya ku tak percaya kau yang pertama. Semua seperti mimpi. Cukup tak lagi, cukup tak lagi cinta. Ku rasa cukup untuk sekarang. Ku takut aku.